Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-25 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang meninggalnya orang-orang yang beriman sebelum hari kiamat, terbenamnya tanah secara besar-besaran di 3 tempat, dan keluarnya api dari Yaman. Sebelum terjadinya hari kiamat, Allah SWT akan mengirim angin yang mencabut nyawa semua orang yang beriman, sehingga tidak tersisa di dunia kecuali sejelek-jelek manusia. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah akan mengutus angin yang dingin dari arah Syam, maka tidak ada seorang pun di bumi yang di dalam hatinya ada kebaikan atau iman, meski sebesar biji sawi, kecuali akan dicabut nyawanya oleh angin tersebut. Sampai seandainya salah seorang mereka masuk ke dalam gunung, niscaya angin tersebut akan masuk bersamanya dan mencabut nyawanya. Maka tersisalah sejelek-jelek manusia yang ringan berbuat kerusakan, seperti ringannya burung, dan mereka ganas dalam berbuat kezaliman satu dengan yang lain, seperti ganasnya hewan buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Allah SWT mengutus angin tersebut dari Yaman. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya angin tersebut berasal dari dua arah, yaitu Yaman dan juga Syam. Dan di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah akan terbenamnya tanah secara besar-besaran di 3 daerah, timur, barat, dan jazirah Arab, sebagaimana datang di dalam hadis. Dan termasuk tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat pengumpulan, dan tempat dikumpulkannya manusia saat itu adalah Syam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini sahih. Dan Syam adalah daerah-daerah sekitar Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki, sebagian naik kendaraan, dan sebagian akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Hadis sahih, riwayat Tirmidzi. Api ini akan senantiasa bersama mereka siang dan malam, sehingga mereka sampai di tempat pengumpulan, sebagaimana bisa disimpulkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir kali akan dikumpulkan adalah dua orang penggembala dari kabilah Muzainah. Hadis Bukhari dan Muslim. Pengumpulan di sini berbeda dengan pengumpulan manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Pengumpulan di sini adalah di dunia untuk sebagian manusia. Sedangkan pengumpulan setelah dibangkitkannya manusia adalah di akhirat untuk semua manusia. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah-halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.